Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من الضلالة والنار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله di hari yang mulia ini, hari yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sayyidul ayyam, hari yang terbaik di mana matahari terbit di dalamnya. Fihi khuliqa Adam, di hari ini Allah menciptakan Adam. Wa fihi ukhrija udkhilal jannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Wa ukhrija minha, dan dikeluarkan dari surga. Hari yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Hari yang padanya ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim dia mendapati waktu tersebut dalam keadaan dia salat, berdoa, meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Sehingga masyarul muslimin rahimakumullah, maka marilah kita jadikan hari yang mulia ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, dengan kita memperbanyak zikir dan tilawatul Quran. Karena sesungguhnya dengan keimanan dan ketakwaan, seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sesungguhnya di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan itu merupakan nikmat yang besar, adalah nikmat keberadaan orang tua kita. Dua sosok manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Dengan sebab keduanya, Allah menjadikan sebab terlahirnya kita di dunia ini. Mereka rela memberikan perhatiannya kepada kita, menjaga, merawat, mengasuh, dan memberikan segenap kebaikan dan perhatiannya kepada kita. Sehingga tidak ada manusia di dunia ini yang lebih berjasa kepada kita dibandingkan kedua orang tua kita. Maka dari itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada keduanya, untuk berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik, agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyandingkan hak keduanya dengan hak dirinya, yang ini merupakan a'zamul huquq yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sandingkan di dalam Al-Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan Rabbmu telah menetapkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan agar engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, i'lamu, ketahuilah, inna birral walidain min ajallil ibadat wa a'zamil qurubati ilallah. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan seutama-utama ibadah, dan merupakan ibadah yang paling mulia yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali meminta, thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, birrul walidain, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ditanya oleh seorang laki-laki yang dia telah berbuat dosa besar, dia telah membunuh seorang jiwa, dia mencintai seorang wanita, dia pun berusaha melamar wanita tersebut, namun ternyata wanita itu menolak pinangannya. Kemudian wanita itu dilamar oleh orang lain, dan ternyata wanita itu pun mau menikah dengan laki-laki tersebut. Maka orang yang pertama tadi cemburu dan dia membunuh wanita itu. Kemudian dia datang kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Orang itu pun mengatakan, ya Ibnu Abbas, hal li min taubah, apakah aku memiliki taubat? Apakah masih ada pintu taubat terbuka untukku? Aku telah membunuh seorang jiwa. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Maka dia mengatakan, la. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta, kalau begitu engkau bertaubat kepada Allah, dan hendaklah engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Atha ibn Yasar yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas mengatakan, fadhahabtu fasaltu Ibnu Abbas lima sa'altahu an hayati ummi. Maka kata Atha ibn Yasar, aku pun mendekati sahabat Ibnu Abbas, aku bertanya kepadanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa tadi engkau bertanya kepada orang itu tentang ibunya masih hidup ataukah telah mati? Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, karena sesungguhnya aku tidak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa segera menebus dosa dia, dibandingkan seorang itu berbakti kepada ibunya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyandingkan keriduan Allah itu ada pada keriduan orang tua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Amr, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ridhal rabb fi ridhal walid wa sakhatul rabb fi sakhatil walid. Keriduan Allah itu ada pada keriduan orang tua, demikian juga kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man abar, kepada siapa aku itu berbakti, kepada siapa aku berbuat baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ummak. Kemudian kembali dia bertanya setelah itu, siapa ummak? Yang ketiga kalinya juga Nabi mengatakan ummak. Kemudian setelah itu adalah abak, ayahmu. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang sahabat berbaiat kepada beliau untuk ikut hijrah, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kau memiliki orang tua? Dia mengatakan, wataraka yabkiyan, aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, irji' ilaihima wa adqihuma kama abkaitahuma, pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu, bikin keduanya mereka tertawa sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis. Dalam riwayat yang lainnya, masyarul muslimin rahimakumullah, seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dia hendak jihad bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan na'am. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fafihima fajahid, maka pada keduanya ada amalan jihad. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ditanya oleh murid-muridnya, salah satu di antara murid yang bertanya kepada sahabat Ibnu Umar adalah Qaisalah Ibnu Mayyas. Dia bertanya kepada sahabat Ibnu Umar tentang dosa-dosa besar. Maka sahabat Ibnu Umar menyebutkan di antara dosa-dosa besar adalah bukaul walidain, durhaka, tangisan kedua orang tua itu merupakan durhaka, merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian kata Qaisalah Ibnu Mayyas, Ibnu Umar mengatakan kepadaku, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhula al-jannah, apakah engkau ingin jauh dari api neraka dan engkau masuk ke dalam surga? Maka kata Qaisalah, i wallah, tentu demi Allah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ahayyun waliduk, apakah orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan, indi ummi, aku hanya memiliki ibu. Kata Ibnu Umar, fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulanna al-jannah majtanabtal kaba'ir. Kata sahabat Ibnu Umar, demi Allah, kalau seandainya engkau berucap lembut kepada ibumu, engkau beri makan ibumu, engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau tinggalkan dosa-dosa besar. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, sungguh merugi, sungguh binasa ketika seseorang dia mendapati kedua orang tuanya hidup, dia memiliki kesempatan untuk meraih ridhanya Allah, untuk meraih surganya Allah, namun ternyata keberadaan orang tua di sisinya tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, rahima anfun thumma rahima anfun rahima anfun, celaka dan merugi seorang hamba. Qila ya Rasulullah man, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man adraka walidayh indal kibar kilahuma au ahadahuma lam yudkhilil jannah, seorang yang mendapati kedua orang tuanya lanjut usia, salah satu keduanya atau keduanya, namun ternyata keberadaan orang tua itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Oleh karena itu Iyas ibni Muawiyah rahimahullah terlihat menangis tersedu-sedu ketika ibunya wafat. Kemudian datang seorang kepadanya bertanya, mayubki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Iyas mengatakan, sebelum ini ada dua pintu surga yang selalu terbuka untukku, namun sekarang ini salah satu dari keduanya telah tertutup. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui, sebesar apapun kebaikan, sebesar apapun perjuangan yang telah kita berikan untuk kedua orang tua kita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu belum bisa membalas jasa dan kebaikan mereka. Kecuali seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan budak, kemudian dia beli dan dia merdekakan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Sesungguhnya seseorang tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapati kedua orang tuanya budak, kemudian dia beli dan dia merdekakan orang tuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sahabat Abu Burdah menceritakan bahwa dia pernah menyaksikan ada seorang laki-laki dari negeri Yaman. Dia tawaf bersama sahabat Ibnu Umar. Dia gendong ibunya untuk mengitari Ka'bah. Dia pun mengatakan kepada Ibnu Umar, "Innilaha ba'iruha al-mudallal." Sesungguhnya wahai Ibnu Umar, aku ini untuk ibuku ibarat kendaraannya. Aku ibarat onta yang selalu tunduk dan jinak untuknya. Kemana ibuku pergi, aku ibarat kendaraan untuknya. Aku gendong ibuku mengitari Ka'bah karena dia ingin untuk bisa tawaf di Ka'bah. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Ibnu Umar, "Aturani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, bagaimana pendapatmu? Apakah aku sudah bisa dikatakan membalas kebaikan ibuku? Maka kata Ibnu Umar, "La wala bisafaratin wahidah." Engkau belum bisa dikatakan membalas kebaikan ibumu walaupun hanya satu tarikan nafas ketika ibumu melahirkan dirimu. Ayuhal muslimuna ibadallah, disebutkan juga dalam kitab Birr Wasilah Ibnu Jauzi rahimahullah, sebuah athar dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Umar Ibn Al-Khattab. Laki-laki itu mengatakan, "Innali umman," sesungguhnya aku memiliki seorang ibu. "Qad balagha bihal kibar," sungguh dia telah lanjut usia. "Wa innaha la taqdi hajataha illa dhahri matiyatan laha," tidaklah ibuku menunaikan hajatnya kecuali punggungku ini adalah kendaraan untuknya. Hanya saja ketika ibuku buang hajat, aku palingkan wajahku, aku merasa jijik dari kotorannya. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Umar, "Hal adaitu haqqaha?" Apakah aku bisa dikatakan menunaikan haknya? Kata Umar, "La, tidak." Maka orang itu sempat marah. Dia mengatakan, "Alaysa qad hamaltuha 'ala dhahri?" Bukankah aku telah gendong kemanapun dia pergi di atas punggungku? Kenapa kamu katakan aku belum bisa membalas kebaikan ibuku? Kata sahabat Umar Ibn Al-Khattab, sebuah kalimat yang sangat memberikan hati kita menyentuh, masyarul muslimin. Kata Umar, "Wa innaha tasna'u dhalika bika wa hiya tatamanna baqa'ak." Sesungguhnya ibumu dulu seperti itu. Ibumu merawat dirimu, membuang kotoranmu dalam keadaan ibumu selalu berangan-angan engkau tumbuh dewasa sehat. Engkau tidak terkena apa-apa. "Namun wa anta tatamanna firaqaha." Namun sekarang ini engkau rawat ibumu, engkau buang kotorannya, engkau selalu berangan-angan kapan engkau bisa berpisah dengan ibumu. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka selagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita dengan keberadaan mereka di tengah-tengah kita, maka marilah kita gunakan, masyarul muslimin rahimakumullah. Mereka adalah sebab untuk kita bisa meraih ridhonya Allah. Mereka adalah sebab untuk kita bisa meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai kita lupakan ibadah yang besar ini. Kenapa kita harus mengejar sesuatu yang jauh, kita lupa dengan sesuatu yang dekat. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah ketika kita terlahir ke dunia ini dalam keadaan kita melihat, menyaksikan dan bisa berbakti kepada keduanya, yang itu merupakan sebab untuk bisa meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fi lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كفرة والظالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.